بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du. Ahibbati fillah, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Al-Qamar pada ayat yang ke-28 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa nabbi'uhum أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله جل وعلا masih bercerita tentang kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam. Kata Allah Jalla wa'ala, dan informasikanlah kepada mereka bahwa air terbagi di antara mereka sebagian untuk unta tersebut dan sebagian buat mereka. Kullu syirbim muhtadharun, setiap pihak meminum, ya setiap pihak bisa menghadiri waktu minumnya, baik unta ataupun kaum Tsamud itu sendiri. Fanadau, lalu mereka memanggil sahibahum, teman-teman mereka. Fata'ata, lalu ada perintah yang harus dikerjakan, yaitu menangkap onta tersebut. Fa'akara, lalu dia menyembelihnya. Fakaifa kana azabi wa nudur, maka bagaimana kerasnya azabku dan peringatanku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna arsalna alaihim sayhatan wahida, sesungguhnya kami telah mengirim atas mereka satu teriakan, sayhatan wahida. Karena satu teriakan yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla itu, fakanu, lalu mereka seperti atau menjadi kahashimil muhtadhir, seperti ranting-ranting yang rapuh dan patah-patah. Al muhtadhir, yang dipersiapkan untuk orang yang memberikan makanan ternaknya, muhtadhir. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir, mengingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim muddakir. Kadzabat qaumu Lutin bin nudhur, kaum Lut telah mendustakan peringatan-peringatan. Inna arsalna alaihim hasiba. Sungguh kami telah mengirim kepada kaum Lut tersebut hasiba, yaitu badai kerikil-kerikil atau batu. Illa ala Lut, kecuali yang selamat adalah keluarganya Lut. Najainahum bisahar, dan kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina, sebagai sebuah nikmat dari sisi kami, kata Allah Azza wa Jalla. Kadzalika najzi man syakara, demikianlah kami memberikan imbalan terhadap orang yang bersyukur. Walaqad andarahum batshatana fatamarau bin nudur, dan sungguh Nabi Lut telah memberikan peringatan akan kerasnya siksaan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Fatamarau, lalu mereka membantah bin nuduri peringatan-peringatan tersebut. La walaqad rawaduhu an dhaifihi, dan sungguh mereka kaumnya Lut telah membujuk, rawaduhu telah membujuk Nabi Lut, an dhaifihi, untuk dia menyerahkan tamunya. Fatamasna a'yunahum, lalu kami hapus penglihatan-penglihatan mereka. Kami lenyapkan penglihatan-penglihatan mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Fadhuku azabi wa nudur, maka rasakanlah oleh kalian azab-azabku dan peringatan-peringatanku. Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir, dan sungguh di waktu pagi telah menimpa azab yang terus-menerus. Fadhuku azabi wa nudur, maka rasakanlah oleh kalian siksaan-siksaanku dan peringatan-peringatanku. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah menggampangkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat. Fahal min muddakir, apakah di sana ada orang yang mau berpengetahuan? Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum, ay wa akhbirhum annal ma'a ay mauriduhumul ladhi yasta'dhibunahu qismatun bainahum wa bainan naqah. Informasikan kepada mereka bahwa air yang mereka minum darinya dan mereka merasakan kelezatan, qismatum bainahum, telah terbagi di antara mereka, wa bainan naqah, dan di antara unta, laha syirbu yaumin wa lahum syirbu yaumin akhar ma'lum, bagi unta itu punya waktu satu hari minum dan bagi mereka waktu yang lain dan telah ditentukan. Kullu syirbin muhtadharun ay yahduruhu min man kana qismatuhu wa yahdiru ala man laysa biqismatin lahu, dan setiap pihak hadir untuk mengambil bagian dari air tersebut dan sebagian yang lain menahan diri. Barakallahu fikum. Fanadaw sahibahum alladhi basyara aqraha alladhi huwa ashqal qabila, lalu mereka kaum Lut memanggil teman-teman yang langsung telah menyembelih unta itu, yaitu kabilah yang paling celaka. Fata'ata ay inqada lima amaruhu bihi min akriha. Dia tunduk untuk kemudian melaksanakan perintah mereka untuk menyembelihnya. Fa'akara. Fakaifa kana azabi wa nudur. Kana ashadda azabin. Arsalallahu alaihim sayhatan wa rajfah. Di mana Allah Jalla wa'ala telah mengirim kepada mereka satu teriakan dan juga goncangan. Ahlakathum an akhirihim. Semuanya binasa. Wa najallahu salihan wa man amana ma'ahu. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang yang beriman bersamanya. Inna arsalna alaihim fil yaumir rabi' min akriha. Kami telah mengirim kepada mereka pada hari keempat dari hari penyembelihan onta tersebut. Sayhatan wahidah. Sahabiha Jibrilu alaihi salam. Satu teriakan. Yaitu Nabi Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Berteriak. Fakanu ay fasaru kahashimil muhtadhar. Al-Hashim. Al-Shajarul yabisul mutahashamul mutakassar. Ay kal-Hashish. Al-Yabis. Alladhi yajma'uhu sahibul hadirati lima syiatihi fisyita. Mereka, kata beliau, bagaikan hashish, hashim. Hashim adalah kayu yang kering, kemudian lapuk, kemudian patah-patah. Atau, kata beliau, seperti rumput-rumput yang kering, yang dikumpulkan oleh pemilik ya ternak, binatang ternak, untuk diberikan makan di waktu musim panas. Kahashimil hadhira awis syajaril muttakhat laha. Kahashim al hadhira aw asyajar al muttakhat laha. Yaitu ranting-ranting kecil yang sudah lapuk, patah-patah, untuk kemudian dipersiapkan ya makanan bagi binatang ternaknya di musim panas. Wa ma'nal ijmali, maknanya secara global, inna sallatna 'alaihim sayhatan wahidah fasaru biha kasyajarin yabisin yajma'uhu may yuridu ittikhadha hadiratan libahaimi. Maknanya secara global, kami kuasakan atas mereka satu teriakan, sehingga mereka menjadi bagaikan kayu yang kering, yang dikumpul untuk orang yang memiliki binatang ternak, memberikannya kepada binatang ternaknya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah menjadikan mudah Al-Quran untuk dipelajari. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Sudah lewat barakallahu fikum tafsir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita langsungkan. Ay kazzabat qaumu Lut. Lutan alaihi salam. Hina da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Wa nahahum anis syirki wal fahishati allati ma sabaqahum biha ahadum minal alamin. Kaum Lut telah mendustakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka dari berbuat syirik dan berbuat keji yang belum pernah dilakukan oleh umat yang telah lewat. fakadzabuhu wastamarru ala syirkihim wa qaba'ihim. Mereka mendustakan Nabi Lut dan mereka terus menerus di atas kesyirikan dan perbuatan mereka yang keji, hatta innal malaikata alladzina ja'u bisurati adyafin hina sami'a bihim qaumuhu ja'u musarri'in yuriduna iqa'al fahishati fihim la'anahumullah wa qabbahahum wa rawaduhu anhum. Kata beliau, barakallahu fikum, mereka mendustakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka terus menerus di atas kesyirikan dan perbuatan keji tersebut. Sampai-sampai malaikat yang datang dalam bentuk tamu bagi kaum, bagi Nabi Lut, ketika kaumnya mendengar tentang tamu-tamu itu, mereka kaum tersebut jauh, mereka datang bergegas, mereka ingin melampiaskan syahwatnya yang kotor, perbuatan keji tersebut terhadap tamu-tamu itu. La'anahullah, Allahu Jalla wa'ala melaknat mereka. Allahu Jalla wa'ala mencela mereka. Warawaduhu, mereka membujuk Nabi Lut alaihissalatu wassalam anhum untuk menyerahkan tamu-tamu tersebut yang datang kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Fa'amarallahu Jibril alaihissalam. Lalu Allahu Jalla wa'ala memerintahkan Jibril alaihissalatu wassalam. Fatamasa uyunahum. Wa anzarahum nabiyuhum batshatallah wa uqubatahu fatamarau bin nudur. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk membutakan mata-mata mereka dan memperingatkan kepada mereka. Wa anzarahum nabiyuhum, dan nabi mereka memperingatkan akan kerasnya azab Allahu Jalla wa'ala dan kerasnya hukuman Allah Tabaraka wa ta'ala. Fatamarau, namun kaum Lut membantah peringatan-peringatan tersebut. Allahu Akbar. Walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqir, dan di waktu pagi menimpa mereka azab yang terus menerus. Qallaballahu alaihim diyarahum, Allahu Jalla wa'ala membalik negeri mereka. Wa ja'ala asfalaha a'laha, Allahu Jalla wa'ala menjadikan bawah negerinya menjadi atas. Wa tatabba'ahum bihijaratin min sijilin mandud, lalu kemudian disusul dengan batu yang berasal dari sijil, yaitu tanah yang terbakar, mandud, bertubi-tubi. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, sebagai pemberian tanda dari sisi Rabbmu terhadap orang yang melampaui batas. Allahu Akbar. Wa najallahu Lutan wa ahlahu minal karbil azim, dan Allahu Jalla wa'ala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalatu wassalam dan keluarganya dari hukuman yang besar tersebut. Jaza'an lahum ala syukrihim li rabbihim, sebagai imbalan terasa syukur mereka kepada Rabb mereka. Wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan sebagai imbalan bentuk pengabdian ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla semata, tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala, Allahu Jalla wa'ala berfirman, alal kafirina ghairu yasir, terhadap atau atas orang-orang kafir, tidak ada kemudahan buatnya. Ayat ini barakallahu fikum terkait dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Muddathir ayat 10. Kata Allah sebelumnya, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Apabila trompet sudah dibunyikan, maka itulah hari yang sangat sulit. Lalu kemudian, alal kafirina ghairu yasir. Atas orang-orang kafir, tidak ada kemudahan pada hari itu. Mafhum dhalika, kata beliau, annahu yasirun sahlun alal mu'minin. Mafhum. Pada hari ditiupkannya trompet tersebut, itulah hari yang penuh dengan kesulitan atas orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, akan ada kemudahan dan kegampangan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ahibbati fillah. Ayat yang kita sebutkan tadi dan juga tafsir yang kita baca ada pelajaran yang sangat berharga. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membuat perhitungan terhadap para pelaku dosa dan kemaksiatan. Allah Jalla wa Ala tidak membiarkan barakallahu fikum orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hidup di muka bumi ini rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak patut dan tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala untuk menjadikan kiblat dalam semua hal orang-orang kafir. Bolehlah dari sebuah kemajuan duniawi. Namun jikalau kemajuan duniawi itu didasari atas kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kemajuan duniawi itu akan bisa menjadi senjata makan tuan. Jikalau kemajuan duniawi itu barakallahu fikum dibarengi dengan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kemajuan itu akan menjadi senjata makan tuan rahimani wa rahimakumullah. Ini satu. Yang kedua tentunya, orang yang akan paling mengambil keuntungan dengan kemajuan itu apabila didasari dan dipikul dengan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita telah diberitahukan oleh kenyataan hidup, kehancuran yang telah menimpa Rusia, barakallahu fikum, sebagai negara yang maju dalam semua lini. Hancur rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu salah satu contoh negara besar. Maka demikian juga negara-negara kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak patut dan tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kemudian menjadi kiblat dalam semua yang kedua, apa yang kita baca dan tafsir yang dijelaskan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala segala hal yang akan menguntungkan mereka buat kehidupan dunianya dan juga untuk masa depannya di akhirat. Kalau dia istiqamah dalam keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Jalla wa Ala akan barakallahu fikum menggantikan apa saja yang dia rasakan dari kesusahan di dalam hidup ini, akan digantikan oleh Allahu Jalla wa Ala dari atau dengan hal-hal yang menyenangkan di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Terkadang kita diuji oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala dengan kurang sabar untuk menunggu, menunggu, dan menunggu. Kita masih mengingat hadith Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengeluhkan apa yang diderita dalam perjalanan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada beliau, wa aimullah, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra, demi Allah, Allah Azza wa Jalla akan benar-benar menyempurnakan urusannya ini. Ketika Khabbab ibn al-Arat mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansiru lana wa ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan buat kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tidakkah engkau mendoakan kebaikan buat kita? Mereka, para sahabat Nabi, memahami dan mengetahui tentang makbulnya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khabbab ibn al-Arat mendapatkan ujian di atas keimanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera melakukan apa yang diminta oleh Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah pelajaran dengan mengungkapkan kisah orang sebelum telah mendapatkan penderitaan yang lebih. Satu, dimasukkan ke dalam lubang setengah badannya lalu digergaji. Dua, disisir kepalanya dengan sisir besi. Barakallahu fikum. Semuanya tidak menyebabkan dia meninggalkan agamanya, demi Allah. Allahu Jalla wa Ala akan menyempurnakan agamanya. Hatta yasirar raqibu min Sana'a ila Hadramaut. Sampai-sampai kata Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang melakukan perjalanan dari Sana'a, ada yang menyebutkan Sana'a yang ada di Syam, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seseorang berjalan dari Sana'a yang ada di Syam menuju Hadramaut yang ada di Yaman, maka mereka tidak akan lagi takut kepada Allah Tabaraka, tidak takut kecuali kepada Allah. Dan binatang-binatang ternak mereka tidak khawatir untuk diambil, dicuri, dirampok, kekhawatiran kecuali dari serigala. Catatan yang sangat penting di belakang pembelajaran yang berharga ini, walakinnakum tasta'jilu. Sikap Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu mengeluhkan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu meminta doanya, Rasul mengatakan, walakinnakum tasta'jilu, akan tetapi kalian itu tergesa-gesa. Dianggap sikap ketergesaan dalam menunggu bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan yang sering kita miliki, barakallahu fikum. Tergesa-gesa rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang kita bawa ini adalah amanat yang itu miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dakwah. Allahu Jalla wa'ala yang akan memperkenalkannya, memanggil siapapun untuk masuk ke dalamnya, menerima ajakan dan seruan, barakallahu fi. Allahu Jalla wa'ala yang punya taufik padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang ini yang ada pada diri kita merasa tergesa-gesa. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala pasti akan memenangkannya. Nah, yang kita harus lakukan, ahibbati fillah, terus berupaya untuk memiliki sikap konsekuen, berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Pertolongan Allah Jalla wa'ala itu menunggu kita, barakallahu fikum. Namun, tidak boleh kita memiliki sifat tergesa-gesa. Karena ketergesaan inilah yang menyebabkan, barakallahu fikum, kita kurang sabar. Tidak sabar, rahimani wa rahimakumullah, kemudian hilang semangatnya untuk berbuat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang berbuat sekecil apapun buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Tenaga, pikiran, segala hal harta benda, Allahu Jalla wa'ala akan tabungkan menjadi tabungan yang sangat besar, barakallahu fikum, di sisinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu saya mengajak kepada segenap tullabul ilm, al-aba wal ummahat, mudarisin dan mudarisat, panggilan Allahu Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala adalah panggilan yang paling berharga di dalam hidup. Semua apa yang kita infakkan merupakan infak yang paling mahal di dalam hidup, barakallahu fikum. Sabarkan diri kita, ahibbati fillah, insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan mendapatkan kemenangan hidup di dunia ini sebelum menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sudah kita rasakan kemenangan itu di depan mata, barakallahu fikum, menang untuk bisa melawan berbagai macam bentuk seruan menuju kesesatan, menang melawan, barakallahu fikum, ajakan dan seruan menuju syahwat. Kita terjatuh, kita juga bisa bangkit, semuanya dengan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.